Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها فبث منهما رجالا كثيرا ونساء فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة wa kulla bida'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Para pendengar sekalian, kaum muslimin muslimat rahimani wa rahimakumullah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena dengan kenikmatannya kita bisa melanjutkan pembahasan dari nasihat untuk para wanita, di mana pada kesempatan yang lalu kita telah sampai kepada kebaikan-kebaikan yang akan diperoleh bagi seorang yang berpegang teguh dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Ya. Maka pembahasan kali ini adalah ancaman bagi orang yang menyelisihi, meninggalkan, dan menentang Al-Quran dan As-Sunnah. Sebagaimana telah disebutkan sekian banyak kebaikan dan keutamaan yang akan didapat bagi seorang yang berpegang teguh, memegang prinsip Al-Quran dan Sunnah, bimbingan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, maka di sana ada beberapa ancaman, peringatan-peringatan Allah bagi orang-orang yang menyelisihi, menentang jalannya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Hal ini diantaranya yang pertama ancamannya adalah orang yang menyelisihi perintahnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam itu akan mendapatkan fitnah atau mendapatkan azab yang pedih. Ini ancaman yang pertama, bahwa siapapun yang menyelisihi Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam itu akan ditimpakan oleh Allah fitnah atau ditimpakan adab yang pedih. Hal ini sebagaimana Allah Subhanahu Wa Ta'ala menyebutkan di dalam Al-Quran Surat An-Nur ayat 63. Allah Ta'ala menyatakan, فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Allah Ta'ala menyatakan, hendaklah berhati-hati orang-orang yang mereka menyelisihi perintahnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? orang yang mendisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diingatkan oleh Allah taala di sini, antusibahum fitnah. Jika Allah menimpakan musibah kepada mereka karena sebab menyelisihi Rasul sallallahu alaihi wasallam, ditimpakan dengan fitnah atau ditimpakan azab yang mendidih, azab yang menyakitkan. Surat An-Nur ayat 63. Apa yang dimaksud dengan menyelisihi perintahnya? Dhamir hi di sini an amrihi. Berhati-hatilah orang-orang yang mereka menyelisihi dari perintahnya. Hi kembali kepada Rasul. Ya. Sebagaimana diterangkan oleh Ibnu Katsir rahimahullah. Berhati-hatilah orang-orang yang mereka menyelisihi an amrihi, ay an amri Rasulillah. Menyelisihi dari perintahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa sih jalannya Allah, perintahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Wa huwa sabiluhu wa minhajuhu wa tariqatuhu wa sunnatuhu. Dan yang dimaksud dengan perintahnya Rasul berarti adalah sabiluhu, jalannya Rasul, manhajnya Rasul, tariqahnya Rasul, sunnahnya Rasul, dan syariatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, jalannya, manhajnya, tariqahnya, sunnahnya, dan syariatnya. Berhati-hatilah seorang yang menyelisihi lima perkara ini. Jalannya, manhajnya. Manhaj itu cara memahami dan mengamalkan Islam. Mengamalkan Quran. Thariqahnya. Jangan sampai thariqah yang ditempuh itu bukan thariqah yang mengikuti thariqahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bikin thariqah sendiri. Ya. Bikin imam sendiri. Dengan pemahaman sendiri. Sunnahnya atau syariatnya. Kata Ibnu Katsir, fatuzanul aqwal wal a'mal wal aqbi aqwalihi wa a'malihi. Maka ditimbang ucapan, perbuatan dengan timbangannya itu dengan ucapan-ucapan dan perbuatan-perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fama wafaqa dzalika qabila wa ma khalafahu fa huwa mardud ala qailihi wa fa'ilihi kainan mangkana. Maka ditimbang setiap ucapan dan perbuatan seorang. Kalau cocok dengan ucapan dan perbuatan Rasul, maka diterima. Kalau menyelisihi ucapan dan perbuatan Rasul, maka tertolak. Siapapun dan dimanapun orangnya. Ya, disinilah prinsip yang akan membawa keselamatan. Dan di sini juga peringatan dari menyelisihi manhaj, tariqah, sunnah, jalannya Rasulullah. Setiap dari kita harus ditimbang dalam berucap, dalam beramal, beribadah kepada Allah, memahami Islam, memahami sunnah, memahami Al-Quran. Ini timbangannya adalah ditimbang dengan ucapan dan perbuatan Rasulullah SAW. Kalau tidak, tertolak. Man amila amalan, falaysa alaihi amruna, fahuwa raddun. Al-Hadis. Dalam hadis Sahihain, bahwasanya Nabi SAW menyatakan siapa saja yang beramal. Tapi amalannya tidak di atas perintahnya Rasul SAW. Maka itu tertolak. Ya, tertolak tidak dapat pahala. Ini maka seorang wanita hendaklah banyak belajar. Dan memahami Al-Quran dan Sunnah dengan pemahamannya Rasul SAW. Sebagai timbangan pijakan dia dalam berucap. Dan berbuat dalam memahami agamanya. Baik. Ini ancamannya kalau menyelisih Rasul sallallahu alaihi wasallam, antusibahum fitnah, akan ditimpakan fitnah. Apa itu fitnah? Kata Ibnu Katsir, fi kulubihim min kufrin, akan ditimpakan di dalam hati-hati mereka kekufuran. Au nifakin, kemunafikan. Au bid'atin, atau apa? Kebid'ahan. Ya. Akan muncul di hati musibah yang besar, kekufuran, kemunafikan, dan kebid'ahan-kebid'ahan yang dilakukan. Karena memiliki satu sunnah, ya, memiliki torekohnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, bikin torekoh sendiri. Akhirnya terjatuh kepada kekufuran, terjatuh kepada kemunafikan, jatuh kepada banyak kebid'ahan-kebid'ahan dalam beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Ini namanya musibah fitnah. Atau yusibahum azabun alim, ditimpakan azab yang menyakitkan. Ai fid dunya biqatlin au haddin au habsin au nahwi dzalik. Atau di dunia ditimpakan azab yakni dengan dibunuh. Lihatlah pemahaman Khawarij. Di zamannya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an diperangi oleh Ali bin Abi Thalib, ya. Lihat pula pada zamannya Ali muncul seorang Yahudi, Abdullah bin Saba, seorang Yahudi, dan dia kemudian meyakini bahwasannya Ali bin Abi Thalib itu adalah bukan sembarang manusia, bukan sembarang khalifah, tapi dia adalah Allah. Ya. Hanya pemikirannya diikuti oleh sebagian orang. Oleh Ali bin Abi Thalib, pemikiran yang kufur tadi, karena memiliki Rasul SAW, maka akhirnya oleh Ali bin Abi Thalib mereka ditangkap dan dibunuh sebagai hukuman karena tidak bertobat dari pemahaman akidah yang menyimpang. Ya. Ini merupakan azabun alim fid dunya. Maka pemahaman-pemahaman yang menyimpang itu bisa membawa kebinasaan di dunia wal akhirah. Baik. Ini ansaman yang pertama di dalam surat An-Nur 63. Orang tersebut akan ditimpakan musibah-musibah, fitnah-fitnah atau azab yang pedih. Ansaman yang kedua, orang yang menyelisihi atau menentang Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ini akan tersesat dengan kesesatan yang sangat nyata. Ya. Hal ini sebagaimana Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman di dalam surat Al-Ahzab 36. Allah katakan, wa ma kana li mu'minin wa la mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ayakuna lahumul khiyaratu min amrihim. وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا. Tidaklah pantas bagi mukmin, laki-laki, mukmin, perempuan, apabila Allah dan Rasulnya telah memutuskan suatu perkara, ya, lalu mereka menyelisihi atau memilih pilihan yang lain dari urusan mereka. Siapa saja yang bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya, faqad dhalla dhalalan mubina. Kata Allah, sungguh orang tersebut tersesat dengan tersesat yang nyata. Ayat ini, kata Ibnu Katsir rahimahullah, merupakan bersifat umum. Artinya apa? Pada setiap keputusan Allah dan Rasulnya. Artinya setiap keputusan Allah dan Rasulnya. Apabila Allah dan Rasulnya telah menentukan suatu hukum. Falaisa li ahadin mukhalafatuhu wala ikhtiyar li ahadin. Maka tidak boleh seorang itu untuk menyelisihinya. Dan tidak boleh seorang memilih pilihan-pilihan selain pilihannya Allah dan Rasulnya. Dan tidak boleh bagi dia berpendapat, berucap kecuali dengan ucapan dan pendapat yang terambil dari ucapan Allah dan Rasulnya. Sehingga inilah bahayanya orang yang menyelisihi, memaksiati Allah dan Rasul. Faqad dhalla dhalalan mubina. Tersesat dengan kesesatan yang nyata. Ya. Oleh karena itu, sesungguhnya setiap apa yang datang dari Allah dan Rasulnya, ini wajib bagi seorang untuk mencintainya. Itu beberapa ayat dan masih banyak lagi ayat yang lain yang menunjukkan ancaman-ancaman yang mengerikan bagi setiap mukmin dan mukminah yang menyelisihi, memaksiati jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekarang kita lihat hadis-hadisnya. Di antara ancaman orang yang menyelisihi jalannya Allah dan jalannya Rasul sallallahu alaihi wasallam dikisahkan oleh Anas ibn Malik dalam hadis Sahihaini Bukhari dan Muslim. Itu ada 3 sahabat Nabi datang menemui sebagian istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. 3 orang tadi menanyakan tentang ibadahnya Nabi, ya, tentang sholatnya, tentang saumnya, tentang aktivitas hidupnya. Maka setelah itu istrinya mengkhabarkan tentang ibadahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Setelah dikhabarkan, mereka mengatakan, "Aina nahnu minan nabi?" Coba bandingkan kita dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qad khafara lahu ma taqaddama min dhanbi wa ma ta'akhkhar. Sungguh beliau telah diampuni dosa yang lalu dan yang akan datang. Sehingga karena Nabi saja yang sudah diampuni dosa yang lalu dan yang akan datang, seperti itu semangat ibadahnya. Qala ahaduhum. Salah satu dari mereka mengatakan, amma ana fa inni usalli al-lail abada. Adapun aku akan sholat malam selama-lamanya. Wa qala akhar, sebagian mengatakan, ana asumud dahra wa la uftir. Aku akan puasa sepanjang masa, tidak pernah berbuka. Hebat ini ya. Sholat malam tidak pernah tidur selama-lamanya. Puasa sepanjang hari tidak pernah berbuka. Luar biasa ini semangatnya. Ya. Lihat yang lain. Amma ana a'tazilun nisa. Adapun aku akan menjauhi para istri. Ya. Fala atazawwaju abada. Aku tidak akan menikah selama-lamanya. Maka Nabi SAW mendengar. 3 orang ini punya ide pemahaman yang seperti itu. Ingin melebihi kehebatan semangatnya Rasulullah SAW. Sampai keluar dari caranya Rasul. Ya. Maka Rasulullah SAW menyatakan, antumul ladzina kultum kaza wa kaza. Apakah kalian yang mengatakan demikian dan demikian? Amma wallahi inni la ahsyakum lillah. Adapun demi Allah, sesungguhnya aku orang yang paling takut kepada Allah daripada kalian. Aku orang yang paling bertakwa kepada Allah daripada kalian. Lakini asumu wa uftir. Tetapi aku puasa dan berbuka. Wa usalli wa arkudu, aku sholat malam dan tidur. Wa atazawwajun nisa, dan aku juga menikahi para wanita. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Di sini ansamanya. Ansaman yang ketiga. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Lihat ansaman orang yang tidak mengikuti cara, model, manhaj, tariqah, sunnahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi mengatakan, siapa saja yang tidak senang, tidak senang dari jalannya, caranya, sunnahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, falaisa minni, maka dia bukan termasuk dariku. Asy-Syaikh Al-Utsaimin rahimahullah mengatakan, di sini terdapat sebuah faedah. Sebuah faedah bahwasanya anna man raghiba an sunnati Rasul sallallahu alaihi wasallam falaisa minhu. Siapa saja yang tidak senang dari sunnahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, falaisa minhu, maka Rasul bukan termasuk darinya. Ya. Berarti siapa saja yang melakukan hal ini, kata Syekh, ata kabirah. Faqad ata kabirah. Sungguh dia telah melakukan dosa yang besar. Ya, karena membenci sunnahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Li'anna min alamati al-kabirah. Karena ini termasuk di antara perkara yang digolongkan dosa besar. Rasulullah tidak termasuk darinya, berlepas diri darinya. Ya. Sehingga orang yang membenci sunnahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, membenci kemudian meninggalkannya karena benci. Ini kata Syekh Utsaimin termasuk kabirah. Karena di tanda-tanda dosa besar itu seperti ini, laisa minni. Rasul menyatakan bukan dariku. Ya. Tidak mengikuti jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau tidak mengikuti jalannya Rasul sallallahu alaihi wasallam, berarti jalannya siapa ini? Jalan-jalan setan. Nah, jalannya setan. Ya. Jadi kalau mau puasa, puasalah yang dicontohkan Nabi, Senin, Kamis, 3 hari setiap bulan, Ayyamul Bid, 6 hari pada bulan Syawal, hari Arafah, hari Asyura, ya. Saum Nabi Dawud, begitu ya. Kalaupun sudah demikian, tetap dia berbuka. Jangan sampai puasanya itu melampaui batas-batas ketentuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Puasa sampai akhirnya apa? Dia itu tidak mengikuti rambu-rambu aturan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, tidak pernah makan, tidak pernah minum selama 3 tahun. Ya, tidak boleh Ustaz ya, walaupun ikhlas Ustaz ya. Ya walaupun ikhlas, tapi Nabi tidak seperti itu. Karena syarat diterima ibadah harus apa? Ikhlas dan mengikuti contoh Nabi. Atau kadang seorang suami semangat ibadah, akhirnya tidak mengurusi siapa? Istri. Ya. Dia keluar dakwah sana kemari, ya, keluar negeri, keluar daerah, meninggalkan istrinya. Sampai akhirnya apa? Dia mengatakan, saya sudah tidak butuh istri lagi. Ya. Semangat dengan ibadah sampai tidak mau menikah apalagi, ya. Dia harus memperhatikan istri punya hak, badan punya hak, ya, tubuh punya hak. Maka berikan hak pada hak yang harus diberikan kepadanya. Ya. Butuh makan, butuh minum. Istri juga butuh makan, butuh minum. Ya. Para pendengar sekalian, termasuk di sini adalah orang yang sholat malam. Ya. Dia harus perhatikan. Jangan sampai sholat malam kemudian seperti yang dikatakan orang ini, tidak akan tidur selama-lamanya. Ya. Padahal Nabi sendiri sallallahu alaihi wasallam kadang beliau sholat sudah mendekati fajar dia tidur sebentar. Begitu ada azan dia bangun sholat 2 rakaat lalu ke masjid sholat subuh. Iya. Dan banyak riwayat-riwayat bagaimana Rasulullah SAW dalam ibadahnya. Maka orang yang tidak mengikuti sunnahnya Nabi, membenci tadi, ini termasuk dikatakan falaisa minni, bukan termasuk dari jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini termasuk kata Syekh Utsaimin termasuk perkara dosa besar karena dia membenci sunnahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berbeda kalau orang itu meninggalkan karena malas. ya, meninggalkan karena apa? Malas tanpa diiringi rasa benci, ya. Maka ini tidak sampai kepada perbuatan yang dosa besar, ya. Tapi kadang ada orang ya, karena malas, ya, belum terkukah semangatnya, ya. Ada juga yang mereka memang meninggalkan karena apa? Membenci. Nah ini yang dikatakan balaisa minni. Selanjutnya, di antara ancaman yang lain, di sana ada riwayat yang lain, bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menceritakan tentang kisah dari Ibnu Abbas, bahwasanya beliau menengok seorang badui yang sedang sakit. Ketika dia sakit, maka Rasulullah SAW menjenguk. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendoakan, la ba'sa 'alaika tahurun insyaallah. Ketika Nabi membacakan doa ini, la ba'sa tahurun insyaallah. Tidak mengapa, semoga tahur sih insyaallah. Faqala, orang badui tadi mengatakan, kala bal humma tafuru ala syekhin kabirin. Bahkan ini merupakan demam, ya, demam yang sangat panas. Tidak demikian ya Rasulullah, didoakanlah ba'sa tahur. Malah dia mengatakan, kala, tidak demikian ya Rasulullah, bahkan ini adalah panas yang sangat, yang menimpa kepada syekhin kabir, orang tua yang sudah sangat tua. Ya. Kaimat tuzirahu al-kubura. Yang panas tadi akan membawa orang tua ini untuk menziarahi kubur. Artinya apa? Bahkan ini panas yang akan mengantarkan saya kemana? Kuburan. Kubur. Meninggal. Bahkan saya mau mati ini. Jadi ya. Ketika orang badui tadi didoakanlah baksa. Tidak mengapa. Pembersih insya Allah. Malah dilawan ucapannya. Penentangan ini. Penentang. Balhum makafur. Bahkan ini demam yang sudah sangat luar biasa ya Rasulullah. Ala syaihin kabir. Kepada orang tua ini. Kaimatu zirahul kubur. Yang justru panas itu akan menghantarkan orang tua ini ke dalam kubur. Ya. Akhirnya ketika orang tua tadi didoakan la ba'sa tahur malah tidak mau. Nabi mengatakan, fana'am idzan. Fana'am idzan. Kalau memang demikian, ya demikian. Kalau begitu. Artinya apa? Setelah beberapa saat, orang tua ini pun mati. Orang tua ini langsung apa? Meninggal. Meninggal. Ya, itulah. Meninggal. Ya. Maka ini dikatakan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Di antara faedah ini. Ya. Bagaimana faedah hadis ini. Bahwasanya bagi seorang imam, hendaklah ketika menengok orang sakit, pemimpin maksudnya ya, dari rakyatnya, walaupun a'robian, walaupun itu orang a'robi, a'robi itu orang yang jauh dari kelembutan hati biasanya, untuk apa? Liyu'allimahu wa yudhakirahu bima yanfa'uhu. Untuk mengajarkan ilmu, mengingatkan apa yang bermanfaat. Wa ya'murahu bisabri. Dan menasehati atau menyuruh untuk bersabar. Ya. Li'alla yatasakhata qadrallah. Agar dia tidak cengkel, marah dengan takdir Allah. Ya. Ini diantara faedah nasihat bagi seorang pemimpin untuk mau menengok rakyatnya. Dan di samping itu mendoakan kebaikan, mengajarkan ya, untuk menasehati dengan bersabar ya. Dan dalam hadis ini menunjukkan bagaimana mustajabahnya diterangkan di dalam syarah Adabul Mufrad fihi tawadhu'in Nabi. Di dalam hadis ini terdapat faedah tawadhu'nya Nabi. Seorang besar mau nengok orang A'robi, rakyat yang biasa ya. Wa doa lil marid, terdapat faedah doa untuk orang yang sakit. Doanya tadi la ba'sa tahur. Wa fihi asyiddah fil ijabah liman yastahiq dzalik. Di dalam hadis ini terdapat faedah bagaimana cepatnya terkabulkan doanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi orang yang berhak mendapatkannya. Karena orang badui tadi didoakan la ba'sa tahurun insyaallah, malah dia mengatakan kala. Tidak begitu urusannya. Rasulullah ini cuma demam yang akan membawa apa? Kematiannya. Kematian. Ya, benar. Langsung dikabulkan. Ya, dikabulkan dan mati. Maka berhati-hatilah dari menentang, menyelisihi apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ini kisah disebutkan di dalam kitab Sahihain dari Ibnu Abbas, juga dikeluarkan di dalam Adabul Mufrad oleh Imam Bukhari, dan riwayat ini disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullah. Ya. Kisah yang kedua, lihatlah bagaimana ya. Kisah yang sudah kita sampaikan, kisahnya sahabat yang makan pakai tangan kiri ya. Ya. Apa ancamannya kemarin? Tidak bisa mengangkat tangan. Berarti masih ingat kisahnya. Sampai karena tidak mau makan tangan kanan, dan dia menentang dengan sombong dengan pelajaran Nabi SAW, maka tangannya tidak bisa diangkat. Nah, ini benar-benar teguran Allah bisa diturunkan di dunia. Maka oleh karena itulah para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in, mereka menerapkan bimbingan Quran dan Sunnah dengan semangat. Ya, dikisahkan oleh Abdullah bin Maslamah dari Malik, dari Abdullah ibni Dinar, dari Abdullah ibni Umar. Imam Bukhari meriwayatkan bahwasanya ada seorang laki-laki. Kata Abdullah ibn Umar, orang laki-laki di hadapan Rasul sallallahu alaihi wasallam memakai cincin dari emas. Laki-laki pakai cincin dari emas. Ya. Emas dipakai sebagai cincin oleh laki-laki tersebut. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam langsung mengambil dan melemparkannya. Maka setelah dilempar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh ya, ambil manfaatnya. Artinya apa? Jangan kamu pakai, tapi silahkan kamu ambil manfaat yang lain. Maka kata laki-laki tersebut, la albasuhu abadan, saya tidak akan memakainya selama-lamanya. Ya. Panabadan nas khawati mahum. Maka setelah itu manusia pun melihat ketika Nabi melarang laki-laki memakai cincin dari emas, maka manusia ketika melihat kejadian itu, mereka pun melepaskan, melemparkan cincin-cincin mereka. Begitulah semangatnya ya para sahabat dalam mengikuti bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Emas yang dipakai dibuang karena sebab laki-laki haram hukumnya memakai apa tadi? Emas. Dan dia tunduk. Ya. Itulah semangatnya para sahabat dalam memegang teguh nasihat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dikisahkan bahwa Abu Mas'ud Al-Badri itu memiliki seorang budak. Ketika itu dia bercerita, kuntu adribu gulaman li bisawt. Aku punya budak, lalu aku memukulnya dengan cemeti. Maka kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika itu mendengar sedang ada orang memukul dengan cemeti, ya, maka dia mengatakan, I'lam Aba Mas'ud, ketahuilah wahai Abu Mas'ud, falam afham as-sab minal ghadab. Maka falamma dana minni idha huwa Rasulullah. Karena dia sedang memukul dengan cambuknya si budak tadi, ya, karena marah, sampai tidak mendengar panggilannya siapa? Rasulullah. Setelah Rasulullah mendekat, maka Rasulullah SAW mengingatkan, I'lam Aba Mas'ud, I'lam Aba Mas'ud, ketahuilah wahai Abu Mas'ud, ketahuilah wahai Abu Mas'ud, dipanggil ya. Fa'alqaitu as-saut min yadi. Kemudian aku pun melemparkan cemeti dari tanganku. Kemudian Abu Mas'ud dan disahati oleh Nabi, annallaha aqdaru alaika minka ala hadzal khula. Bahwasanya Allah telah menentukan agar kamu jangan memukul budak ini. La adribu mamlukan ba'dahu abada. Hanya dia mengatakan, kalau begitu saya tidak akan memukul budak setelah itu selama-lamanya. Ya. Inilah ketundukan para sahabat. Ketika diingatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka berjanji untuk diri mereka untuk tidak mengulangi kesalahannya. Tunduk dengan nasihat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kisah yang ketiga dikeluarkan oleh Imam Ahmad dari Abu Sa'id Al-Khudri. Ketika itu Rasulullah sallallahu sedang salat. Tiba-tiba kata Abu Sa'id, fakhala'a na'laihi. Maka Nabi SAW melepaskan apa? Kedua sendalnya. Ya, karena dulu di zaman Nabi, sholatnya mereka itu memakai apa? Sendal. Karena lantai masjidnya dari apa ini? Pasir. Ya, dari pasir. Bukan keramik. Bukan keramik, bukan marmer. Itu ya. Beda dengan masjid sekarang. Jadi kalau ada orang masuk masjid, ya, hendaklah dia berhati-hati menghormati pemilik masjid, kecuali masjidnya memang sudah dipersilahkan, ya, silahkan sendal naik, tapi rata-rata masjid ada tulisannya batas suci gitu ya. Iya, sandal dilarang masuk gitu ya. Ya, maka kita harus berhati-hati mengamalkan sebuah sunnah, jangan sampai orang yang tidak tahu malah menjadi mencela apa sunnah Rasulullah SAW. Ketika itu Rasulullah SAW sholat pakai sendal dan dilepas di tengah sholatnya. Fakhala an-nasu ni'alahu. Maka para sahabat ketika melihat Nabi melepas sendalnya, mereka pun segera melepas sendal-sendal mereka. Ya. Setelah selesai sholat, kata Abu Sa'id, Nabi bertanya, lima khala'tum ni'alakum. Kenapa kalian lepas sendal-sendal kalian? Faqalu, mereka menjawab, ya Rasulullah, ra'aina ka khala'ta nakhla. Fa khala'na. Kami melihat, ra'aina ka khala'ta. Kami melihat engkau melepas sendal. Fa khala'na. Maka kami pun melepas sendal kami. Ya. Mereka spontan ya. Nabi melepas, ikut apa? Melepas. Mereka, Nabi memakai sendal, ikut memakai sendal. Itulah ketulusan, kesemangatan para sahabat meniru bimbingan jalan Rasulullah SAW. Lalu Nabi mengatakan alasannya, inna jibrila atani, Jibril datang kepadaku. Fa akhbarani anna bihi ma khabata, Jibril mengkabarkan bahwa pada dua sendalku itu ada apanya? Ada najisnya. Berarti Nabi tidak ngerti barang gaib ya. Iya, Ustaz. Sampai ada najis di mana? Di sendalnya aja tidak tahu ya. Kalau seandainya Nabi ngerti segala urusan, ngerti barang gaib, mesti najis yang di sendalnya apa? Pasti tahu, Ustaz. Pasti tahu. Nabi tidak tahu. Makanya Jibril memberitahu, karena Jibril yang mengetahui. Iya. Berarti Jibril ini melihat Nabi SAW dan melihat sendal yang dipakai dan ada najisnya. Faidza jaa'a ahadukumul masjid, maka Nabi menyatakan apabila kalian datang ke masjid, fal falyaqlib na'lahu. Ndaklah dibalek. Dibalek bagian bawah sendalnya. Wal yandur fiha, dan dilihat. Fa'in ro'abiya khobasan fal yumis sahu bil ardi. Kalau melihat ada apanya? Najisnya gosokkan ke bumi. Summa liusalli fihima. Kemudian sholatlah dengannya. Artinya kalau ada najisnya dibersihkan. Disucikan dari najis. Baru kemudian dia apa? Sholat. Iya. Di sini yang diambil faedah adalah hadis riwayat Ahmad dari Abu Sa'id ini mengandung faedah ketundukan para sahabat ridwanullah alaihim ajmain terhadap nasihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketundukan mereka dalam mengikuti cara ibadahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di dalam salat mereka, di dalam kehidupan mereka, di dalam berpakaian mereka, ya, di dalam berakidah mereka, semuanya adalah terbimbing di atas bingkai Al-Quran dan Sunnah, di atas pemahaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga inilah yang akan membawa kebaikan bagi kita semuanya. Kami mohon maaf bila mana ada kesalahan kurangan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah.